Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-15 dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar karya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala. Kita di pembahasan yang ke-8 untuk materi Ibn Hajar tentang sigah, periwayatan dan keragaman penamaan rawi. Tidak ada kesalahan ya dalam penomoran. Nomor 18 dirubah jadi nomor 1 sampai seterusnya. 12 pembahasan. Atau 11 ya, 11 pembahasan. Baik, di pembahasan yang ke-8 seputar al-muttafiq wal-mustariq. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala, "Tsumma ruwatu in ittafaqat asma'uhum wa asma'u aba'ihim fasa'idan wa ikhtalafat ashkhasuhum fa huwa al-muttafiq wal-mustariq." Iya. Ini pembahasan yang ke-8 seputar al-muttafiq dan apa? Al-muftariq. Al-muttafiq dan al-muftariq. Al-muttafiq secara bahasa dimaklumi maknanya, yang sepakat. Muftariq yang berbeda. Jadi ada kesamaannya, ada perbedaannya. Apa yang dimaksud dengan muttafiq dan muftariq? Yaitu para rawi, nama mereka sama. Demikian pula nama ayah-ayahnya. Ya. Nama ayah-ayahnya. Ya. Kalimat ayah-ayahnya, mungkin ayah dia langsung atau bermana kakeknya. Nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya kadang sama. Tapi berbeda orang-orangnya. Berbeda orang-orangnya. Demikian pula kalau nama, kalau kunyanya sama, kunya dan nisbatnya sama, namun orang-orangnya berbeda. Baik, dengan contoh akan lebih jelas. Contoh al-muttafiq wal-muhtarik. Ada nama al-Khalil ibnu Ahmad. Nama apa? Al-Khalil bin siapa? Bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad itu 6 orang yang bernama Al-Khalil bin Ahmad. Ya. Jadi semuanya 6 orang ini namanya siapa? Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad yang pertama yang ahli di bidang nahwu dan ilmu arud. Dia Al-Khalil bin Ahmad Al-Basri. Khalil bin Ahmad yang kedua, Abu Bishr Al-Muzani. Abu Bishr Al-Muzani. Khalil bin Ahmad yang ketiga, Al-Asbahani. Iya. Khalil bin Ahmad Al-Asbahani. Meriwayatkan darinya Rauf bin Ubadah. Khalil bin Ahmad yang keempat, kunyanya Abu Sa'id As-Sijizi. Orang Hanafi ya, faqih Hanafi. Guru Ibnu Khuzaimah. Khalil bin Ahmad yang kelima, Abu Sa'id Al-Bushti. Ini guru As-Sijizi. As-Sijizi yang di atas, yang keempat, gurunya juga namanya siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Bushti, nama gurunya. Khalil bin Ahmad yang ke-6. Khalil bin Ahmad Al-Busti juga, Abu Said Al-Busti juga. Al-Syafi'i. Kalau bedanya di atas tadi qadi, kalau ini Syafi'i, dari orang Syafi'iyah yang meriwayatkan darinya Abu Hamid Al-Isfarayini. Jelas ya? Perhatikan, ada 6 orang, namanya sama, nama ayahnya sama. Nama dan nama ayahnya sama, tapi orang-orangnya berbeda. Jelas? Ini yang disebut dengan nama apa? Al-Muttafiq wal-Muftariq. Sama namanya, tapi beda orangnya. Contoh lain, ada orang yang bernama Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ini sampai 3 nama. Nama dia, nama bapaknya, nama kakeknya. Saya ulangi, Ahmad bin Ja'far bin siapa? Bin Hamdan. Ini ada 4 orang. Ya, dan uniknya 4 orang ini satu masa. 4 orang ini satu masa. Yang pertama adalah Abu Bakar Al-Qati'i. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, Abu Bakar Al-Qati'i. Ini murid Abdullah bin Ahmad. Dia meriwayatkan musnad Imam Ahmad. Dan kebanyakan buku-buku Imam Ahmad dari riwayat Abu Bakar Al-Qati'i. Yang kedua As-Saqati. Dan yang ketiga Ad-Dainuri. Ad-Dainuri dan yang keempat At-Turtusi. Yang keempat siapa? At-Turtusi. Baik. Contoh lain. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf. Ini ada 2 orang. Dan uniknya dua-duanya adalah gurunya Al-Hakim. Guru siapa? Al-Hakim, dan Al-Hakim sangat banyak meriwayatkan dari 2 orang ini. Jadi namanya sama, nama ayahnya sama, nama kakeknya sama. Tapi beda orangnya. Iya. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf yang pertama, dua-duanya orang Naisabur ya, dua-duanya orang Naisabur. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf yang pertama itu Abu Abbas Al-Asam. Abu Abbas siapa? Al-Asam. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf yang kedua kunyanya Abu Abdullah Al-Akhram. Abu Abdullah Al-Akhram. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan kunya dan lakab. Ya. Itu yang membedakan. Baik, itu nama yang cocok namanya. Ada yang kunyanya dan nisbatnya sama. Seperti Abu Imran Al-Jauni. Iya, itu ada 2 orang. Yang kunyanya seperti itu, nisbatnya seperti itu. Dan juga Abu Bakar Ibnu Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash ada 3 orang. Semuanya kunyanya Abu Bakar, nisbatnya dikatakan bin Ayyash. Iya. Dan ada orang namanya Salih bin Abi Salih. Ini 4 orang. Semuanya namanya siapa? Salih bin Abi Salih. Baik, ini Al-Muttafiq wal-Muftariq. Apa manfaat mengetahui Al-Muttafiq wal-Muftariq? Jangan sampai 2 orang disangka apa? 1 orang. Ya, jadi lihat nama Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad. Oh, Masya Allah. Ternyata beda orangnya. Jelas ya? Dan ini banyak di periwayatan. Ya, banyak di periwayatan. Dan kalau seorang tidak pandai membedakan, maka dia akan jatuh di dalam apa? Kekeliruan. Seorang membaca Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah berkata, haddatsana Umar bin Khattab. Ya, kan bingung. Loh. Ibnu Majah berjumpa dengan Umar bin Khattab. Ya, ternyata Umar bin Khattab itu lain, bukan Umar bin Khattab sahabat. Lain. Jelas ya? Bukan Umar bin Khattab sahabat. Iya. Ini diantara faedahnya. Dan banyak lagi ya. Anas bin Malik ada 5 orang. Anas bin Malik. Iya. Ada 5 orang. Ini kalau kita buka pembahasan ini akan menjadi apa? Panjang. Sebab ini dari hal yang ditulis buku khusus oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan oleh Ibnu Hajar. Beliau sebutkan di Nusha. Ya, beliau ringkas tulisan Al-Khatib dan beliau tambah dengan apa? Tambahan-tambahan yang lain. Beliau tambah dengan tambahan-tambahan yang lain. Buku Al-Khatib Al-Baghdadi sudah cetak 3 jilid. Ini Al-Muttafiq wal-Mustariq. Baik. Berikutnya selesai sudah ya, kita Al-Muttafiq wal-Mustariq. Berikutnya kata Ibnu Hajar, wa in ittafaqatil asma'u khattan wa ikhtalafat nutqan fa huwa al-mu'talifu wal-mukhtalif. Ya. Ini pembahasan yang 9 tentang al-mu'talif wal mukhtalif. Al-mu'talif arti bahasanya dari i'tilaf, persatuan, bersatu. Mukhtalif berselisih. Ya. Ini mirip ya dengan al-muttafiq wal mukhtalif, mirip. Cuma Ibnu Hajar definisikan di sini, ittafaqatil asma'u khattan. Nama itu secara khatnya sama. Wakhtalafat nutqan, tapi berbeda secara penyebutan. Oh, ini yang paling susah. Ya. Dan yang paling banyak salah di sini, ini di antara hal yang paling rumit. Dan yang paling banyak salah di sini siapa? Orang yang belajarnya hanya baca buku saja. Dia tidak mengambil dan tidak mendobat dari guru atau dari sumber yang benar. Jelas ya? Dari sumber yang benar. Akhirnya keliru di dalam membaca. Iya. Keliru di dalam membaca. Baik, kita beri contoh supaya lebih jelas. Nah. Misalnya, nama, iya, apa? Umarah. Iya. Umarah dan Imarah. Aqil dan Uqail. Ya. Jadi penulisan sama. Penulisan sama, cuma penyebutannya apa? Beda. Yang satunya dibaca apa? Dibaca U pakai Dhamma, Umarah. Yang satunya di kasrah ainnya, Imarah. Ini yang disebut Al-Mu'talif. Apa? Wal-Mukhtalif. Jadi perbedaannya di mana? Di penyebutan, di pengucapan. Iya. Di pengucapan. Baik. Kemudian untuk al-mu'talif wal-mukhtalif ini perlu diketahui bahwa dia ini didobat. Ada kaidah-kaidahnya. Ada kaidah sifatnya umum dan ada kaidahnya sifatnya pada hal yang khusus. Misalnya kaidah di dalam riwayat Bukhari saja. Kaidah di dalam riwayat Muslim saja. Atau rawi Bukhari Muslim saja. Tapi ada kaidah sifatnya umum. Seberi contoh, nama Salam dan Salam. Ini kaidah umum ya. Salam dan apa? Salam. Ya, kalau penulisan sama. Ya, kalau penulisan sama. Lihat, apa bedanya dari penulisan? Sama kan? Tapi yang membedakan pengucapan. Ya, yang pertama dibaca salam dan yang kedua dibaca salam, tidak ada tasydidnya. Beda di pengucapannya. Ini ada kaidah umumnya untuk membedakan. Ya, kalau baca nama saja tidak perlu bingung. Ya, yang penting ada nama salam, salam, tidak akan bingung cara membacanya, karena ada kaidahnya. Kaidahnya asalnya semua nama yang seperti ini dibaca salam dengan diapa? Di tasydid. Semuanya dibaca salam kecuali lima nama. Lima nama ini dibaca salam. Ya, jadi hafal saja yang lima. Setelah itu yang lainnya baca apa? Baca salam. Ya, begitu saja. Mudah kan? Ya. Siapa lima ini? Yang pertama, salam ayah dari sahabat mulia Abdullah bin Salam. Ya, tahu sahabat Abdullah bin Salam? Ya. Yang dikabarkan oleh Nabi masuk surga. Ya, itu bacanya salam. Kemudian yang kedua, ayah guru Al-Bukhari Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Ini guru Al-Bukhari ya, dua ini sahabat dan guru Al-Bukhari ini harus dihafal baik-baik. Sebab ini berulang. Oleh guru Al-Bukhari Muhammad bin Salam. Iya. Al-Baikandi. Jelas ya? Yang ketiga, Salam bin Nahid Al-Maqdisi. Salam bin Nahid Al-Maqdisi. Pakai dhot ya, Nahid Al-Maqdisi. Kemudian yang keempat, salam kakek dari Mu'tazili Muhammad bin Abdul Wahab bin Salam Al-Jubba'i. Kemudian yang kelima, Salam bin Abil Huqaiq. Salam bin Abil Huqaiq. Itu lima nama. Hafal saja lima nama ini. Selain itu dibaca apa? Dibaca salam. Dibaca salam. Iya. Baik. Di antara kaidah umum juga, semua nama, kalau Umaro dan Imaro, antara Umaro dan Imaro, semua nama dibaca Umarah. Kaidah umum. Semua nama dibaca Umarah kecuali satu. Nama Ubay bin Imarah. Ubay bin Imarah. Jelas ya? Itu kaidah umum. Iya. Dan ada beberapa nama sifatnya kaidah khusus. Itu babat di mana? Babat di dalam, misalnya di Bukhari Muslim saja. Iya. Contoh misalnya di Bukhari Muslim dan Al-Muwatta Imam Malik. Tiga buku. Iya. Nama Bashar dan Yasar. Bashar dan Yasar. Ya, lihat dulu penulisannya. Bashar dan Yasar sama penulisan atau tidak? Hah? Sama penulisan, tapi yang membedakan harakat dan titiknya nanti. Ini Bashar. Ini Yasar. Semua di Bukhari dan Muslim, ya, itu pakai Yasar. Kecuali satu, rawi namanya Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar yang diberi gelar dengan nama apa? Bundar. Ayahnya Muhammad Bashar Itu yang dibaca Bashar. Baik. Baik, ini contoh ya, dari contoh dhabit. Ya, kita tidak bisa menguraikan seluruh nama-nama berkaitan dengan hal ini. Tapi itu contoh-contoh yang mendekatkan. Jadi selesai apa yang disebut dengan nama apa? Al-Mu'talif wal-Mukhtalif. Iya. Ibnul Madini sampai berkata, Asyaddu tashif ma yaqa'u fil asma. Tashif yang paling jelek, yang paling banyak terjadi adalah apa yang terjadi di nama-nama. Apa yang terjadi di mana? Di nama-nama. Dan untuk Al-Mu'talif wal-Mukhtalif ini, Ad-Darqutni menulis buku khusus. Judulnya Al-Mu'talif wal-Mukhtalif. Nah, dicetak dalam 5 jilid. 5 jilid bersama tihrisnya. Baik. Juga Al-Khatib Al-Baghdadi menulis buku tentang Al-Mu'talif wal-Mukhtalif. Judulnya Al-Mu'tanif fi takmilatil mu'talif wal mukhtalif. Baik. Dan ada buku lain insyaallah kita akan terangkan nanti. Kemudian kata beliau, wa in ittafaqatil asma'u wa ikhtalafatil aba'u aw bil aksi fa huwa al mutasyabih. Iya. Fa huwa al mutasyabih. Ini sekarang pembahasan yang ke 10 tentang al mutasyabih. Ya, mutasyabih artinya dia mirip. Apa ukuran al-mutasyabih? Ukurannya kalau nama itu sama. Namanya sama, tapi ayahnya berbeda. Atau sebaliknya, iya. Namanya berbeda, ayahnya apa? Ayahnya sama. Nah, contoh misalnya, Muhammad Ibn Aqil dan Muhammad bin Uqail. Iya. Sama atau tidak? Hah? Ya, sama di dalam penulisannya. Kalau nama ayahnya sama, Muhammad. Tapi Aqilnya berbeda di dalam penyebutan. Yang pertama dibaca Aqil, Muhammad bin Aqil. Yang kedua dibaca Muhammad bin siapa? Bin Uqail. Ya, yang pertama Muhammad bin Aqil An-Naisaburi, yang kedua Muhammad bin Uqail Al-Firyabi. Muhammad bin Uqail Al-Firyabi. Baik. Dan kadang namanya berbeda tapi nama ayahnya yang sama. Contoh, Suraij ibn Nu'man dan Suraij ibn Nu'man. Ya, pertama lihat dulu. Kalau saya tidak kasih titik, sama tulisannya ya. Tapi beda penyebutannya. Ini Suraij, ini Suraij. Ya. Suraij ibn Nu'man. Ayahnya namanya siapa? An-Nu'man. Dan Suraij ibn Nu'man. Jadi ayahnya sama namanya. Cuma nama mereka sendiri yang beda. Suraij ini pakai shin, mangkutah. Iya. Pakai ha al-muhmalah. Ini pakai sin muhmalah dan pakai jim al-mu'jamah. Pakai jim. Jelas ya? Jadi beda. Ini Suraij, ini Suraij. Satunya Suraij ibn Nu'man, satunya Suraij ibn Nu'man. Kalau Suraij ibn Nu'man itu tabi, meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Kalau Suraij Ibn Nu'man itu guru Al-Bukhari. Iya, guru Al-Bukhari. Baik. Ini disebut apa ini? Disebut mutasyabih. Disebut mutasyabih. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, wa kadza in waqa'atil ittifaqu fil ismi wa ismil abi wal ikhtilafu fin nisbah. Demikian pula kalau terjadi kesepakatan pada nama dan nama ayah, tapi berbeda pada nisbatnya. Berbeda pada nisbatnya. Iya. Jadi nama dia dan nama ayahnya sama. Ya, perbedaannya di dalam nisbat, perbedaannya. Ya, seperti contohnya misalnya Muhammad bin Khalid Ad-Dimashqi dan Muhammad bin Khalid An-Naisaburi. Ya. Itu contoh yang diberikan ya. Diberi contoh begitu. Dan yang memberi contoh Said bin Mansur. Ada 4 Said bin Mansur. Ya. Nah, ini contoh yang diberi ini. Ini miripnya menunjukkan bahwa dia cocoknya masuk di pembahasan apa? Pembahasan muttafiq wal muftariq. Sebab dia beda di nisbat. Jelas ya? Kalau muttafiq dan muftariq seperti itu bentuknya. Tapi Ibnu Hajar dia masukkan di sini, dia masukkan di mutasyabi. Ya, tapi ini sahal ya, enggak terlalu rumit. Kenapa? Sebab buku yang memuat mutasyabi, kadang dia muat juga di dalamnya pembahasan muttafiq wal muftariq, mu'tarif wal mukhtarif. Sisa kita aja yang pandai-pandai membedakan. Jelas ya? Baik. Untuk Al-Mutasyabi, Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab judulnya Talkhis Al-Mutasyabi. Punya kitab judulnya apa? Talkhis Al-Mutasyabi. Dan ini kitab sangat bagus sekali. Ditulis Al-Khatib oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan ada buku lain sebenarnya ditulis oleh Ibnu Makula judulnya Al-Ikmal. Ya, ini termasuk buku yang diantara buku yang paling baik. Ya, diantara buku yang paling bagus dicetak dalam 7 jilid dengan tahqiq Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Muallimi. Naam. Dan di antara buku yang mutasyabih juga, di antara yang paling bagusnya adalah buku Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Buku Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Iya. Judulnya Taubih Al-Mushtabih. Ya. Dan ini buku Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi bisa dikatakan yang paling lengkapnya. Yang paling lengkapnya. Karena beliau sebutkan kisah kenapa dia susun buku itu. Jadi pertama Abdul Ghani bin Said Al-Maqdasi dia menyusun buku tentang mutasyabih. Kemudian diperbaiki oleh Al-Khatib. Kemudian datang lagi setelahnya dikoreksi lagi. Kemudian datang para ulama setelahnya Ad-Dahabi Ibnu Hajar. Ya. Dan oleh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi dilengkapi seluruhnya. Jadi mungkin buku beliau dianggap buku yang paling bagus di dalam hal ini. Ya, dan sudah dicetak lengkap. Sudah dicetak lengkap. Dan ini buku, siapa yang memilikinya, mengetahuinya, maka dia tidak akan keliru menyebut nama. Ya, karena itu ahli hadis, ya mereka mempermasalahkan kalau ada menyebut nama, salah cara bacanya. Dipermasalahkan. Jelas ya? Dipermasalahkan. Seperti misalnya nama Ibnu Nahhas. Ya, di seluruh tobatnya hanya ada An-Nahas. Ya. Bukan Ibnu Nuhas, salah. Tapi dibaca Nahas. Ya. Dan ini tobatnya seperti itu di buku itu, di buku-buku yang tentang mutasyabih. Apakah tobat nama, tobat nisbah? Ya, cara pengucapannya itu lengkap semuanya. Lengkap. Sisa kita saja yang memeriksanya. Kita yang memeriksanya. Jelas ya? Karena itu seorang ahli hadis kalau dia membaca nama rawi, ya, dia bingung membacanya. Bingung membacanya. Maka dia periksa ke buku mutasyabih, buku yang menjelaskan tentang nasab. Kalau memang yang dipermasalahkan itu nasab, ya. Maka di dalam buku-buku itu ada keterangan bagaimana dhabt cara mengeja namanya. Jelas ya? Karena itu ahli hadis mereka tidak keliru dalam menyebut nama. Sebab nama saja itu ada jalur periwayatan mereka dalam bagaimana cara menyebutnya. Bagaimana cara menyebutnya? Iya. Baik. Dan ini penting ya bagi seorang penuntut ilmu, jangan dianggap sepele. Ya. Oh ini kan gampang, tidak semua orang tahu nama ini. Saya keliru juga sebut, tidak ada yang tahu. Ya. Nah seperti itu. Tapi dia harus pastikan. Ilmu itu pemastian. Nah. Baik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ilmu bahtun muhaqqaq ونقل مصدق وما سوى ذلك فحديان مزوق. Ya. Kata beliau ilmu itu bahtun muhaqqaq, pembahasan penuh dengan tahqiq, penelitian. ونقل مصدق, penukilan penuh dengan kejujuran. Selain daripada itu igauan orang-orang yang tidur. Ya. Jadi ilmu harus dipastikan. Kadang satu nama, ya, seorang alim dia harus berdiri dari tempat duduknya, kemudian membuka beberapa buku untuk memastikan nama tersebut. Ya. Dan disinilah nikmatnya seseorang mengetahui bagaimana cara mendetailkan ilmu. Hanya dalam penamaan saja. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Ibnu Hajar, wa yatarakkabu minhu wa mimma qablahu anwa. Nah, di sini Ibnu Hajar membuat rangkaian baru. Ya. Ini seputar rangkaian dari tiga pembahasan sebelumnya. Jadi tiga pembahasan sebelumnya ada namanya apa? Muttafiq wal muftariq. Yang kedua, al mu'talif wal mukhtalif. Yang ketiga, mutasyabih. Dari tiga ini bisa terangkai bentuk-bentuk lainnya lagi. Ibnu Hajar mengatakan bisa terangkai apa? Bentuk-bentuk lainnya. Ya, minha kata beliau di antaranya ayah solal ittifaq awil ishtibah fi harfin aw harfain aw bit taqdimi wat ta'khir wa nahwa dhalik. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, ya. Terjadi ishtibah. Terjadi ittifaq, kesepakatan atau ishtibah, kesamaran. Ya. Kecuali pada satu huruf atau dua huruf. Kecuali pada apa? Satu huruf atau dua huruf. Jadi misalnya pada nama dan nama dia dan nama ayahnya misalnya ada kesamaan. Perbedaannya hanya pada satu huruf atau dua huruf. Atau nama dia dan nama ayahnya ada perbedaan. Iya. Ada perbedaan. Kesamaannya hanya pada beberapa huruf saja. Jelas ya? Diberi contoh oleh Ibnu Hajar. Jadi di sini ada dua. Ada dua hal yang beliau sebut. Iya. Jadi yang pertama, beliau beri contoh dengan nama Muhammad bin Sinan. Muhammad bin Sinan dan Muhammad bin Sayyar. Muhammad bin apa? Bin Sayyar. Ya, jadi saat namanya sama. Iya. Nama ayahnya ini ada yang perbedaan. Perbedaannya pada apa? Dua huruf. Kalau di atas Sinan, yang pertama Sinan pakai dua nun, di antaranya alif. Dan yang kedua Sayyar, pakai ya dan ra, di antaranya alif. Jelas ya? Baik. Beliau beri contoh lain, Muhammad bin Hunain dan Muhammad bin Jubair. Muhammad bin Hunain dan Muhammad bin siapa? Bin Jubair. Ya. Perhatikan Hunain dan Jubair. Namanya sama, Muhammad. Perbedaannya di atas Hunain, yang di bawah Jubair. Perbedaan pada tiga huruf. Jelas ya? Sama-sama ada ya-nya. Wazannya wazan fu'il, tapi beda di hurufnya. Sana Hunain, yang di bawah Jubair. Ya. Ada contoh lain disebut oleh Ibnu Hajar. Mu'arrif bin Wasil dan Mutarrif bin Wasil. Satu mu'arrif dan satu apa? Mutarrif. Beda pada dua huruf. Ya. Atau afwan, beda pada satu huruf. Pada huruf ainnya. Di atasnya pakai ain mu'arrif, di bawahnya pakai ta, mutarrif. Nama lain Ahmad ibn al-Husayn dan Ahyad ibn al-Husayn. Satunya Ahmad, satunya Ahyad. Satunya pakai mim, Ahmad, dan satunya pakai ya, Ahyad. Nama lain Hafs ibn Maisara dan Ja'far bin Maisara. Satunya Hafs dan satunya Ja'far. Ya. Ini contoh yang ada ittifak, ada kesamaan. Tetapi dia berbeda pada satu huruf dan dua huruf. Bentuk yang kedua, ada perbedaan, ada ishtibah, kesamaran. Tapi ada kesamaan pada satu atau dua huruf. Ya, Ibnu Hajar memberi contoh Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid dan Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Zaid ada dua orang sahabat ya, Abdullah bin Zaid. Ada yang meriwayatkan hadis adan dan ada yang meriwayatkan hadis wudu. Iya, dan dua-duanya orang Ansari. Yang pertama yang adan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Yang kedua Abdullah bin Zaid bin Asim. Nah. Iya. Dan Ubaidullah ibn Yazid. Ubaidullah ibn siapa? Ibn Yazid. Jadi perhatikan dua nama, Abdullah bin Zaid dan Ubaidullah bin apa? Yazid. Yang di atas Abdullah, yang di bawah Ubaidullah, beda satu huruf saja. Iya. Dan yang di atas Zaid, yang di bawah ada tambahan satu huruf, Yazid. Jelas ya? Demikian pula Abdullah bin Yahya dan Abdullah bin Nujay. Abdullah bin Yahya dan Abdullah bin siapa? Bin Nujay. Ini sudah dua bentuk disebut oleh Ibnu Hajar. Ya, sudah dua bentuk penggabungan dari tiga jenis. Penggabungan dari Al-Mu'talif wal-Mukhtalif, Al-Muttafiq wal-Mustarik, dan Al-Mutashabih. Berikutnya kata beliau, au bit taqdim wa ta'khir, atau ada yang ditakdim dan ditakhir. Iya. Ada yang dimajukan dan ada yang dimundurkan. Nah. Jadi perbedaannya dari apa yang dimajukan dan ada apa yang dimundurkan. Nah, apakah pada dua nama sekaligus atau pada satu nama? Seperti contoh Al-Aswad bin Yazid dan Yazid ibn al-Aswad. Jelas ya? Cuma dibolak-balik saja. Ada Abdullah bin Yazid dan ada Yazid bin Abdullah. Ada Nasr bin Ali, ada Ali bin Nasr. Ya. Ada Ayyub bin Sayyar dan ada Ayyub bin Yasar. Ya. Ini beda ya, dibolak-balik tapi ada perbedaan sedikit. Sayyar dengan Yasar. Jelas ya? Ini bentuk lain. Dan untuk pembahasan ini, Al-Khatib Al-Baghdadi menulis buku. Ya, judulnya, Rafi'ul Irtiyab fil Maqlubi minal Asma'i wal Ansab. Rafi'ul Irtiyab fil Maqlubi minal Asma'i wal Ansab. Baik, selesai sudah kita untuk pembahasan ini. Nah, jadi kita sudah mengetahui beberapa ragam ya bentuk penamaan rawi, ya. Dan ini termasuk ilmu yang apa sepatutnya diperhatikan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menutup pembahasan buku ini. Kata beliau khatimah, penutup. Iya. Dan di dalam penutup buku ini, Ibnu Hajar rahimahullah ya membawakan beberapa pembahasan. Nah, di penutupan ini ada dua rangkai ya, kita bahas jadi dua rangkai. Di rangkaian pertama ada empat pembahasan, kita garis bawahi. Mengenal tabaqat, kelahiran, waktu wafat, dan negeri-negeri para rawi. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa minal muhimmi, dari hal yang penting, ma'rifatu tabaqatir ruwati wa mawalidihim wa wafiyatihim wa buldanihim wa ahwalihim ta'dilan wa tajrihan wa jahalatan. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa minal muhimmi, dari hal yang penting. Iya. Sehingga hal yang penting di kalangan siapa? Di kalangan ahli hadis. Dari hal yang penting di kalangan ahli hadis, mengenal tabaqat para rawi. Ya, di sini beliau gunakan sudah istilah tabaqat. Tabaqat jama' dari apa? Dari tabaqah. Ya, dan di nusha di syarah beliau, beliau terangkan definisi tabaqah. Kata beliau, tabaqah fi istilahihim ibaratun an jama'atin ishtaraku fi sinni wa liqa'il masyayikh. Tabaqah dalam istilah ahli hadis adalah ibarat tentang sekelompok rawi yang bersyarikat, yang ada kemiripan dalam ilmu dan perjumpaan guru, berdekatan umurnya dan bersyarikat dalam berguru. Baik. Jelas ya? Jadi ini dikatakan tabaqat. Jadi kalau misalnya Anas bin Malik, iya, Anas bin Malik Al-Ansari, sahabat. Anas bin Malik Al-Ka'bi, juga sahabat. Dua Anas bin Malik ini dikatakan satu apa? Satu tabaqat. Sebab dua-duanya sahabat. Kalau Anas bin Malik guru At-Tahawi, atau Anas bin Malik ayah dari Imam Malik, ya Imam Malik kan nama ayahnya Malik bin Anas bin Malik. Jadi ayahnya namanya siapa? Anas bin Malik juga. Jadi kalau ayahnya Anas bin Malik, tabaqatnya di mana? Sama dengan tabaqat Anas bin Malik sahabat? Tentunya beda tabaqatnya. Beda tabaqatnya. Jelas ya? Kalau begitu mengenal tabaqat para rawi dari hal yang penting. Ya. Hal yang penting. Baik. Dan disinilah pentingnya seseorang itu seperti yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini, mengenal tabaqat ar-ruwah, tabaqat-tabaqat para rawi. Ya, dan masya Allah buku-buku yang ditulis dalam hal ini lengkap. Para sahabat ada tabaqat-tabaqatnya, para tabiin juga ada, tabiut tabiin ada, lengkap. Iya. Ibnu Sa'ad membagi tabaqat sahabat menjadi lima tabaqat, lima bagian. Al-Hakim membagi tabaqat sahabat menjadi 12 tabaqat. Ya, saya pernah sebut kayaknya 10 ya, mungkin saya salah ucap ya. Baik, Al-Hakim membaginya menjadi berapa? 12 tabaqat. Nah. Iya. Sini tampak ya. Bagaimana hitungannya? Dan Ibnu Sa'ad berbeda dengan hitungan Al-Hakim. Sebab Ibnu Sa'ad dia membagi tabaqah sahabat dari arah pembagian tertentu. Dan Al-Hakim membaginya dari arah pembagian tertentu. Misalnya sebagian ulama, ada yang menganggap satu tabaqah itu, kalau dalam rangkaian 40 tahun, dianggap satu tabaqah. Ya. Tapi kalau Adz-Dzahabi tidak. Di buku beliau Tarikh Al-Islam, ini termasuk karya Adz-Dzahabi yang luar biasa. Mungkin tidak ada tandingannya. Ya, judulnya Tarikh Al-Islam. Beliau memberi biografi rawi dari masa Nabi hingga di masa beliau. Iya. Dicetak dalam puluhan jilid bukunya. Jadi Imam Adz-Dzahabi membagi tabaqat, setiap tabaqat dengan ukuran 10 tahun. 10 tahun satu tabaqat. 10 tahun berikutnya tahun 1 sampai 10 Hijriah tabaqat. Tahun 11 sampai 20 Hijriah tabaqat. Tahun 21 sampai 30 Hijriah satu tabaqat. Begitu. Iya. Dan Adz-Dzahabi menghitung tabaqat ini sesuai dengan wafatnya rawi. Yang wafat di tahun ini dari 1 sampai 10 tahun ya, untuk 10 tahun sekaligus. Yang wafat adalah ini dan ini dan ini. Iya. Jelas ya? Ini mencari rawi di sini itu harus seorang punya kemampuan mengukur tabaqat rawi. Jadi kalau dia tidak punya kemampuan mengukur tabaqat rawi, sulit dia mencari di buku siapa? Adz-Dzahabi. Iya. Misalnya seorang meriwayatkan. Iya. Dia baca hadis Guru Al-Hakim, ingin dia cari biografinya. Iya. Enggak mungkin dia baca buku Adz-Dzahabi dari jilid 1 sampai jilid terakhir dia baca. Itu namanya membuang-buang umur. Iya. Jelas ya? Al-Hakim itu gurunya, iya. Paling tidak dia berada di tahun 270-an ke atas. Cari saja sekitar itu. 200-an. Kalau dia ingin turun sendiri, tidak ada masalah. Ya. Jelasnya dia lihat dulu, Hakim lahirnya kapan. Anggaplah misalnya Al-Hakim, saya tidak hadirkan sekarang ya. Kapan Al-Hakim itu lahir. Anggaplah misalnya Al-Hakim lahir tahun 280. Maka tidak mungkin dia mencari di tahun 250, kan begitu. Yang meninggal di tahun 250. Sebab Al-Hakim belum lahir. Ya, tidak mungkin ada gurunya lahir di tahun 250. Iya. Jelas sampai sini? Maka dia cari di tahun di atasnya. Oh, Guru Al-Hakim mungkin kira-kira di tahun 300-an. Cari tahun 300-an. Ya. Nanti gunakan fihrisnya di belakang. Nah, di situ muhakkik bukunya juga bagus. Dia sebut fihris sesuai dengan nama, sesuai dengan nasab. Apa yang kita perlukan di dalam mencari. Tapi pendekatan mencari rawinya adalah dengan cara apa? Mengukur di mana rawi ini. Kira-kira di mana tabaqatnya. Iya, di mana tabaqatnya. Jelas ya? Buku yang paling banyak digunakan. Ya, sebab kebanyakan rawi itu adalah rawi apa? Kutubus Sittah. Kebanyakan rawi. Rawi Kutubus Sittah. Kutubus Sittah apa? Antum sudah belajar mustalah dari kemarin. Penulis Kutubus Sittah saya yang tidak tahu. Ya. Penulis Kutubus Sittah yang pertama Al-Bukhari. Namanya siapa Al-Bukhari? Muhammad bin Muslim. Yang kedua Sahih Muslim. Namanya siapa beliau? Muhammad bin Muslim Ibn Al-Hajjaj. Yang ketiga Abu Dawud. Namanya siapa? Sulaiman Ibn Ash'ad. Yang keempat Sunan At-Tirmidzi atau Jami At-Tirmidzi. Nama At-Tirmidzi Muhammad bin Isa bin Saura. Abu Isa At-Tirmidzi. Yang kelima An-Nasai, Sunan An-Nasai. Siapa nama An-Nasai? Ahmad bin Shu'aib, Abu Abdurrahman An-Nasai. Yang keenam Ibnu Majah, Abu Abdillah. Namanya siapa? Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini. Jelas ya? Ini penulis Kutubus Sittah. Rawi-rawi Kutubus Sittah ini letak perhatian para ulama kita. Ya, di dalam memberikan biografi dan di dalam mengumpulkan biografinya. Karena itu ada buku-buku yang ditulis tentang rawi buku Kutubus Sittah. Iya. Ada buku-buku yang ditulis. Nah, tentang hal ini, ada kitab Al-Kamal. Kemudian kitab Al-Kamal ini dilengkapi oleh Al-Mizzi menjadi Tahdhibul Kamal. Ditambah, dilengkapi, disusun. Masya Allah, tertib bagus sekali. Disebut Tahdhibul Kamal. Ya, sekarang dicetak ya dengan tahqiq 36 jilid. Kalau cetakan biasanya, kalau saya nggak salah 8 jilid. Ya. Kemudian oleh Ibnu Hajar dilihat Tahdhibul Kamal ini terlalu luas. Dan Al-Mizzi luput. Sebagian ucapan A'immal Jarh wa Ta'dil. Maka oleh Ibnu Hajar diringkas Tahdhibul Kamal dan dirapikan menjadilah buku Ibnu Hajar itu Tahdhibut Tahdhib. Ya, dicetak dalam sekitar 10 jilid lebih, cetakan lama. Ada yang cetakan baru, ada yang 3 jilid, ya, tapi tulisannya kecil-kecil ya, ada yang 4 jilid. Baik. Tahdhibut Tahdhib ini ringkasan rawi, kemudian siapa guru-gurunya yang paling penting, murid-muridnya yang paling penting, ucapan A'immatul Jarh wa Ta'dil. Ya. Setelah itu datang sekelompok murid meminta kepada Ibnu Hajar supaya membikinkan kesimpulan. Ya. Sebab perawi ini kalau dibaca biografinya belum tentu bisa disimpulkan. Maka Ibnu Hajar diminta membuatkan buku yang menyimpulkan. Itulah buku beliau Takrib At-Tahdhib. Takrib At-Tahdhib. Ya. Baik, saya perlihatkan ya. Takrib At-Tahdhib. Dan di pendahuluan Takrib At-Tahdhib ada hal yang penting kita perhatikan. Ya. Ini buku Takrib At-Tahdhib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Takrib At-Tahdhib. Ya, lihat halamannya. 1412 halaman. Ya. Buku ini berisi kesimpulan. Jadi perhatikan ya. Ya. Ibnu Hajar misalnya, kalau kita periksa nama Bishr bin Abdullah bin Yasar As-Sulami Al-Himsi. Ya. Perhatikan ini. Ini biografinya kalau kita baca Tahdhibut Tahdhib. Panjang biografinya. Pertama disebut dulu nama, setelah itu disebut murid-muridnya, apa guru-gurunya, murid-muridnya. Kemudian disebut ucapan A'immatul Jarh wa Ta'dil tentangnya. Si Imam Fulan berkata soduk, si Imam Fulan berkata begini dan begini. Disebut keterangan tentang rawi ini. Datang Ibnu Hajar, diringkas. Bishr bin Abdullah bin Yasar As-Sulami Al-Himsi. Ya, isyaratnya dal. Menunjukkan bahwa haditsnya dikeluarkan oleh siapa? Abu Daud. Dia kedudukannya soduk. Soduk ini derajatnya untuk hadith hasan. Dia hasanul hadith. Iya. Kemudian diberi keterangan. Kana min haras min hurrasi Umar bin Abdul Aziz. Dia ini dari pengawal Umar bin Abdul Aziz. Min al khamisah. Dia dari tingkatan yang kelima. Tabaqat yang keberapa? Yang kelima. Ini istilah Ibnu Hajar. Ya. Beliau sebutkan nisbat rawi As-Sulami. Kemudian nisbat yang paling pentingnya Al-Himsi. Ini masih nisbat kaitannya dengan apa? Kabilanya. Tidak disebut negerinya di sini. Ya, sebab ada kaidah juga lain harus diketahui. Kalau yang di atas ini Bishr bin Aid disebut ya Al-Minqari Al-Basri. Disebut dari Basra. Ini tidak disebut Al-Himsi. Padahal dia Al-Himsi Asy-Syami. Ya, tapi itu sudah kaidah ya. Kalau di dalam takrib dikatakan Al-Absi berarti dia Kufi. Kalau dikatakan Al-Himsi, berarti dia Syami. Kalau dikatakan Al-Aishi, berarti dia Basri. Ya. Berarti dia apa? Dari Basri. Itu kaidah. Ya, Ibnu Hajar meringkas. Baik. Jadi ini buku sangat indah sekali. Ya, sangat indah. Ya, bagi siapa yang ingin mendapatkan kesimpulan. Ya, tapi kalau dia ingin melacak keadaan seorang rawi, tidak cukup dengan hukum Ibnu Hajar di sini. Sebab ini kesimpulan dari beliau. Ilmu mustara yang dipelajari mengharuskan dia untuk membahas dan membaca. Ya. Kalau kesimpulannya sudah benar, sama dengan kesimpulan Ibnu Hajar, dia tidak perlu berkata, kultu, saya berkata. Ya. Dia cukup berkata, Ibnu Hajar menyebut dalam at-takrib derajatnya apa? Derajatnya thiqah. Tapi dengan syarat dia sudah apa? Dia sudah memeriksa sendiri. Ya. Bukan taklid, ikut-ikutan ya. Dia periksa sendiri. Jelas sampai sini? Baik. Saya sekarang perlihatkan Ibnu Hajar menyusun tabaqat ya, para rawi di sini. Baik. Ini pendahuluan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di pendahuluannya Al-Hafidz pertama menyebutkan maratib al-jarh wa ta'dil. Ini kita akan bahas nanti ya, maratib al-jarh wa ta'dil. Beliau sebutkan 12 tingkatan jarh wa ta'dil. 6 tingkatan berkaitan dengan ta'dil, 6 tingkatan berkaitan dengan jarh. Jadi 12 tingkatan. Setelah itu beliau sebutkan tabaqat. Nah, ini yang ingin kita bahas di sini. Yang ingin kita jelaskan. Oke, antum lihat ya. Wa ammat tabaqat, adapun tabaqat. Adapun tabaqat. Iya. Fal ula tabaqat pertama di dalam takrib, kalau beliau bilang tabaqat pertama, fal ula as-sahabah, ala ikhtilafi maratibihim. Tabaqat yang pertama adalah para sahabat. Dengan perbedaan tingkatan-tingkatan mereka. Jadi semua yang namanya sahabat. Ya. Sahabat yang paling tua, yang paling muda, yang paling dahulu masuk Islam, yang belakangan. Yang hadir di perang ini, yang tidak hadir di perang ini. Semuanya yang penting namanya. Yang penting namanya sahabat. Dia di tabaqat keberapa? Hah? Tabaqat pertama. Tabaqat kedua. Ibnu Hajar mengatakan tabaqat kibar tabi'in. Ini tabaqat kibar tabi'in. Jadi tabi'i yang paling kibar. Ya, apa ukuran tabi'in paling kibar? Ukurannya kebanyakan riwayat tabi'i tersebut dari sahabat. Itu ukurannya tabi'in kibar. Jelas ya? Ukurannya apa? Kebanyakan riwayatnya dari mana? Dari sahabat. Iya. Diberi contoh ke Ibnu Musayyab. Siapa Ibnu Musayyab? Sa'id ibn al-Musayyab. Fa in kana muhadraman sarrahtu bidzalik. Kalau dia muhadram, maka saya akan tegaskan bahwa dia ini muhadram. Apa itu muhadram? Sudah kita bahas atau belum ini? Hah? Sudah kita bahas. Muhadram itu apa? Iya, muhadram adalah orang yang hidup di masa Nabi, mendapati masa Nabi. Ya. Dan dia masuk Islam sedangkan dia tidak berjumpa dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jadi kalau dia muhadram, pasti dia di tabaqat kibar tabi'in. Itu pasti. Iya. Jelas ya? Jadi kalau dia muhadram kata Ibnu Hajar saya akan sebut. Ya, jadi nama-nama yang muhadram nanti Ibnu Hajar akan sebut fulan bin fulan, kemudian dia terangkan fulan muhadram. Begitu. Ya kalau dia muhadram pasti fiqah. Enggak ada ceritanya muhadram itu majhul. Enggak ada. Semua yang namanya muhadram itu rawi yang diterima dan terpercaya. Baik, yang ketiga, at-tabaqatul wusta, tabaqat pertengahan minat tabi'in. Kal Hasan wa Ibnu Sirin. Tabaqat pertengahan ini adalah tabaqat yang riwayatnya dari sahabat banyak, tapi riwayatnya dari selain sahabat juga banyak. Makanya disebut tabaqat pertengahan. Seperti Al Hasan Al Basri, Muhammad bin Sirin. Iya. Tabaqat yang keempat, tabaqatun taliha, tabaqat di bawahnya lagi. Juldur riwayatihim an kibari tabi'in kaz-Zuhri wa Qatadah. Dia berjumpa juga, tabaqat keempat ini masih berjumpa dengan sahabat. Tapi bedanya mereka ini sigarut tabi'in. Tabaqat yang keempat ini tabaqat sigar apa? Tabi'in. Kebanyakan riwayat mereka dari mana? Dari tabi'in juga, bukan dari sahabat. Betul mereka meriwayatkan dari beberapa orang sahabat, tapi kebanyakan riwayatnya dari siapa? Dari para tabi'in. Iya. Jelas ya? Tabaqat kelima. At-tabaqatus sughra. Tabaqat tabin yang kecil, sugra. Ini lebih kecil lagi dari yang keempat. Alladzina ra'au al-wahida wal-ithnaini walam yathbut li ba'dihim as-sama' min as-sahaba kal-a'mash. Tabaqat kelima, yang mereka yang melihat satu atau dua orang sahabat. Ingat, satu atau berapa yang dia lihat? Dua orang. Dan sebagian mereka tidak syah mendengar dari sahabat. Cuma dikatakan melihat tapi tidak mendengar. Seperti siapa? Seperti Al-A'mash. Tabaqat yang keenam, tabaqa atharul khamisah wa lam yathbut lahum liqa' ahadin min as-sahaba ka Ibn Jurayj. Ya. Ini tabaqat keenam, ini bukan tabi'in lagi. Dia sudah tabi'ut tabi'in. Jelas ya? Mereka semasa dengan tabaqat sigarut tabi'in ini, semasa. Tapi mereka tidak dikenal, tidak pernah sabit berjumpa dengan sahabat. Kalau begitu mereka namanya apa? Tabi'ut tabi'in. Ini seperti Ibn Jurayj. Siapa nama Ibn Jurayj? Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Tabaqat yang ketujuh, tabaqat kibar atba'it tabi'in. Kamalik wa Sauri. Tabaqat ketujuh, tabaqat kibar tabi'in yang paling tua. Ya, ini yang ke bawah ini muda ya, sisa dibagi tiga saja. Tabi'in atau atba' tabi'in terbagi tiga. Kibar, pertengahan, dan kecilnya. Nanti yang mengambil dari atba' tabi'in, yang dikatakan taba'ul atba', itu terbagi tiga lagi. Ada kibar, ada wusta, dan ada apa? Sigar. Jadi 12 semuanya. Jelas ya? Tabaqat ketujuh, seperti Malik dan As-Sauri. Tabaqat ke-8, pertengahan atba' tabi'in seperti Ibn Uyainah dan Ibn Ulayyah. Ya. Tabaqat yang ke-9, tabaqat sigar atba' tabi'in seperti Yazid bin Harun, Asy-Syafi'i, Abu Daud At-Tayalisi, Sulaiman bin Daud, Abdul Razak bin Hammam As-Sanani. Kemudian tabaqat ke-10, kibar al-akhirina antaba'il atba'. Nah ini di bawahnya lagi. Ya, jadi kalau sahabat, di bawahnya yang mengambil dari sahabat namanya apa? Tabi'in. Yang mengambil dari tabi'in namanya apa? Tabi'ut tabi'in atau atba'at tabi'in. Yang mengambil dari atba' namanya apa? Taba'ul atba'. Ya. Jelas ya? Ini seperti Ahmad bin Hanbal, tabaqat ke-10. Ya. Banyak ya contohnya. Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini. Semuanya di tabaqat ke-10 sini. Ya, al-hadi asyarat, tabaqat ke-11. Al-wusta, kad-duhli. Seperti ad-duhli dan al-Bukhari. Ini ke-11. Jelas ya? Ad-Duhli Al-Bukhari. Dan tabaqat yang ke-12 itu dia mengambil dari Al-Bukhari seperti At-Tirmidzi. Ini tabaqat yang ke-12. Jelas? Baik, dari sini akan tergambar bagi kita tingkatan-tingkatan rawi. Ternyata rawi itu bertabaqat, bertingkat-tingkat. Iya. Jelas ya? Jadi kalau kita baca misalnya rawi. Iya. Kita baca rawi. Ya. Seperti baik. Saya beri contoh dua nama. Ada nama yang sering digunakan Abul Ahwaf. Ya. Nama apa? Abul Ahwaf. Sekarang kita periksa Abul Ahwaf itu siapa namanya? Ah. Siapa namanya Abul Ahwaf? Salam bin Sulaim. Satu lagi namanya siapa? Auf bin Malik. Sekarang kita periksa dulu. Dia di kuna. Ini kuna ya, ada kuna. Ya. Perhatikan, ini Fihris, buku Ibnu Hajar. Saya perkenalkan ya. Jadi ada pendahuluan Ibnu Hajar, kemudian disebut nama-nama rawi. Ya. Nama rawinya dia mulai dari nama Ahmad dahulu. Nama Ahmad. Dia mulai. Untuk penamaannya. Perhatikan. Dia mulai dari huruf Ahmad. Harusnya kalau urutan, kan alif setelah alif ba. Kan begitu? Ya. Jadi cara menguruf mu'jam itu sesuai dengan huruf hijaiyah. Kan alif ba ta sa jim 26 huruf ya? 26 atau 28? Hah? Alif. Ya, kalau kita masuk ke huruf kedua, harus mulai dari alif lagi. Jelas ya? Ada nama berikutnya, harus masuk, mulai dari alif lagi. Ya, kalau selesai alif, baru alif-alif. Selesai alif, di sini alif, alif juga di sini. Jelas ya? Kalau alif selesai, pindah di sini ba. Misalnya alif ba Ibrahim, misalnya. Tapi Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dia langsung menggunakan Ahmad yang dia bahas. Berarti alif langsung ha pindah ke bawah. Ya. Kenapa seperti itu? Tidak berurut? Karena dia pakai nama Ahmad dan nama Ahmad yang paling banyak di antara nama rawi yang paling apa? Paling banyak. Iya. Karena itu dia dahulukan. Kemudian nama nabi di antara nama nabi namanya siapa? Ahmad. Ya, jadi kita harus tahu istilahnya ya. Istilah seorang penulis buku. Oh, jangan sampai dia cari oh kok langsung Ahmad. Berarti Ibrahim tidak ada sudah ini, ditinggalkan. Tidak. Ya, sebab Ibrahim ada setelahnya. Jelas ya? Nah, di huruf ini huruf ain bersama ta, ain bersama sa, ain bersama jim, ain bersama dal. Ya, dan di belakang ada pembahasan kunyah. Jadi yang biasa disebut kunyahnya di situ dicari. Nanti kalau dia sebut kunyah ternyata dia di biografi diberi biografi di nama akan dikasih rujukan ke nama. Kita lihat kunyah ya. Ya. Ini kunyah. Kita periksa abul siapa tadi yang kita cari? Abul Ahwaf. Perhatikan Abul Ahwaf. Ada Abul Ahwas Al-Jushmi, Al-Jushami, Auf bin Malik, dan Abul Ahwas Al-Hanafi. Salam bin siapa? Bin Sulaim. Perhatikan ini. Ada Salam bin Sulaim, ada Auf bin Malik. Berarti ada dua. Ya. Kalau Auf bin Malik, dia dari Rawi Bukhari, di Adabul Mufrad, Mim, dan empat. Empat ini artinya penulis Kutubul Arba'ah. Kalau Abul Ahwas Al-Hanafi, Salam bin Sulaim, ini dari rawi apa? Dari rawi al-jama'ah, rawi kutubus sittah. Ini dibaca salam atau salam? Hah? Ya, harus dibaca salam ya, sebab dia bukan dari lima yang diperkecualikan. Sekarang kita lihat, diberi rujukan, Auf bin Malik dikasih nomor, 5253, artinya dia sudah berlalu di nomor ini. Iya. Ya, catat aja dulu nomornya supaya enggak lupa. 5000 berapa? Hah? 253. Yang di bawahnya? 2700 berapa? 18. Baik, sekarang kita periksa biografinya. Iya. Nah, Salam Abu Auf bin Malik, ini nama lengkapnya ya. Kita dapat sekarang nama lengkapnya. Kalau nomornya salah enggak ada masalah. Yang penting sudah tahu namanya Auf bin Malik. Nanti kata salah nomornya bisa ditahu ya. Auf bin Malik bin Nablah. Nablah diterangkan harakatnya bi fathin nun bi sukunil mu'jama. Jadi fathah nunnya mu'jama bat yang pakai titik itu disebut mu'jama ya. Al-Jushami di dhamma jimnya di fathah mu'jamanya maksudnya shinnya di fathah. Abul Ahwas Al-Kufi masyhur bi kunyatihi, masyhur dengan kunyanya. Thiqah min as-salisa, dia thiqah dari tingkatan ketiga. Tingkatan keberapa dia? Hah? Ketiga. Tingkatan ketiga tadi siapa? Hah? Pertengahan wusta at-tabi'in. Dia di tingkatan ketiga. Sekarang kita periksa siapa? Salam bin Sulaim. Baik. Salam bin Sulaim. Ya, perhatikan. Salam bin Sulaim al-Hanafi, maulahum. Abu Al-Ahwas Al-Kufi, thiqatun mutqin, sahibu hadis. Ya. Minas Sabi'ah, dia dari tingkatan keberapa? Hah? Ketujuh, ini tingkatan apa? Sabi'ah tadi. Kibar tabi'in. Ya, jadi beda ya. Ya. Jadi dia kibar atba' tabi'in, afwan. Kibar atba' tabi'in. Jadi beda sekarang. Kalau misalnya kita dapati di dalam sanad. Iya. Kita kasih contoh praktek supaya apa namanya? Antum bisa membedakan. Bagaimana? Memastikan nama rawi itu. Ini lain lagi ya, syamilnya. Dua bentuk. Baik, kita ambil Abu Daud saja dulu. Ya, coba cari Abu Al-Ahwas. Ini Abu Al-Ahwas. Abu Daud berkata haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Al-Ahwas. Kira-kira Abu Al-Ahwas di sini siapa? Auf bin Malik atau Salam bin Sulaim? Hah? Dari mana tahu Salam bin Sulaim? Ya, dilihat tingkatannya. Jelas ya? Kalau dia Auf bin Malik, dia tingkatannya di sini, tingkatan Ikrimah atau di tingkatan Simak di sini. Jelas ya? Tapi dia di sini, oh ini sudah dia berarti siapa? Hah? Salam bin Sulaim. Ya, antum yakin? Itu namanya belum meyakinkan. Iya. Kalau mau diyakinkan, caranya harus diperiksa di biografinya langsung. Kita periksa biografinya, supaya kita pastikan. Iya. Baik, ini Abu Al-Ahwas. Salam bin Sulaim. Kita periksa Salam bin Sulaim. Ini Salam bin Sulaim. Kita pertama, lihat tadi. Dia gurunya siapa? Simak ya. Meriwayatkan dari Simak. Muridnya namanya siapa? Musaddad. Ya. Baik, kita lihat gurunya. Adakah nama gurunya Simak? Salam bin Sulaim. Kita periksa. Ternyata ada. Simak bin Harb. Jelas ya? Adakah muridnya namanya Musaddad? Ya. Ternyata ada. Musaddad bin siapa? Musarhad. Ada riwayatnya Musaddad dari Abu Al-Ahwas? Ada. Bukhari dan Muslim, Bukhari dan Abu Daud mengeluarkan. Kalau riwayat Abu Al-Ahwas dari Simak, siapa yang meriwayatkan? Ya. Ain Jim. Ain Jim berarti Bukhari di Khalqi Af'alil Ibad, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jelas ya? Nah, itu cara memastikan. Ya, ini program ya. Ya, namanya program mungkin salah dia menulisnya. Ya, saya tidak mengajari antum pakai program. Cuma ini mendekati karena daurah. Ya. Harusnya diperiksa di buku. Diperiksa di mana? Di buku. Baik. Dan penulisan ini program Syamilah namanya. Orang yang menulis pakai program ini kasih rujukan pakai Syamilah itu namanya tidak ilmiah. Ya. Jelas ya? Kalau dia pakai sebagai alat bantu tidak ada masalah. Cari. Dia catat dulu, nanti dia pastikan. Dia lihat langsung di buku aslinya, gak apa-apa. Ya, tapi harus dipastikan dari buku aslinya. Ya, kalau mau yang asli, seperti ini tadi yang kita pakai ini. Nah, ini asli ini. Ya, sama dengan bukunya. Sebab ini fotokopian dari buku. Ya, kalau antum pegang fotokopian, fotokopian yang dipegang. Ini fotokopian di dalam komputer. Sama saja, fotokopi. Jelas ya? Baik. Ini termasuk kemudahan di masa ini. Ya. Dengan adanya program ini, sekarang anak-anak sekolah malas beli buku. Ya. Baik, selesai sudah ya. Jadi ini contoh tentang tabaqat. Ya. Yang ingin saya berikan sebagai pelajaran di sini, bahwa mengenal tabaqat rawi itu adalah hal yang sangat penting sekali. Ya, seorang yang tidak mengenal tabaqat rawi ini akan menyebabkan dia jatuh ke dalam hal-hal yang apa? Hal-hal yang aneh nanti. Seperti yang telah kita terangkan tadi. Dia bisa jatuh dalam hal-hal yang aneh. Baik. Kemudian iya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, kemudian di antara hal yang juga ingin saya terangkan di sini bahwa taubat itu sekarang bentuk-bentuknya banyak ya, yang ditulis, buku-buku yang ditulis Masya Allah. Ya, ada taubat khusus para sahabat. Ya. Dilihat misalnya, dia kalau misalnya rawi itu dia ahli qira'ah juga. Ada buku taubat al-qurra' al-kibar karya Ad-Dahabi. Kalau dia ahli fikih ada taubat al-fuqaha. Ya. Kalau dia ahli bahasa ada taubat al-lughawiyyin karya Suyuti. Ya, dan ini memudahkan seseorang untuk membaca biografinya. Nah, baik. Sekarang saya pindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau, wa ma'rifatu berikutnya wa mawalidihim, dan mengenal kelahirannya. Ini mengenal tabaqat sudah, mengenal kelahiran. Ya, mengenal kelahiran rawi. Mengenal kelahiran rawi. Ya, untuk mengenal kelahiran rawi itu kita harus baca buku-buku apa? Biografi yang memuat kelahirannya. Memuat kelahirannya. Dan ingat bahwa kelahiran para rawi itu biasanya tidak terlalu banyak diketahui. Kalau dibanding dengan wafatnya, lebih banyak wafat yang diketahui daripada apa? Kelahirannya. Ya, cuma bisa diukur nanti. Dari gurunya dia mengambil, dari murid-muridnya, itu bisa diukur. Kira-kira dia lahir tahun berapa, kira-kira umurnya berapa. Kalau dia sudah terlalu, sudah ahli, sudah sering melihat tabaqat rawi, dia bisa mengukur. Ini kira-kira lahirnya kapan. Dilihat dari murid-muridnya mengambil dan dilihat dari apa? Guru-gurunya. Baik. Iya. Jadi mengenal mawalid. Iya. Dan menggunakan tarikh ini perkara penting. Tarikh lahir. Ya. Kata Sufyan ats-Tsauri, tatkala para rawi menggunakan kedustaan, maka kami menggunakan tarikh terhadap mereka. Ya, kami menggunakan tarikh terhadap mereka. Ya, dan disebutkan oleh Al-Hakim di Ulumul Hadits bahwa apa Ibnu Salah menyebut ya, dia di Ulumul Hadits dari Al-Hakim bahwa Al-Hakim ya, berkata, datang kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Hatim Al-Kishi. Abu Ja'far Muhammad bin Hatim siapa? Al-Kishi. Ya. Dia datang kepada kami, kata Al-Hakim. Kemudian dia menyampaikan hadith dari Abad bin Humaid Al-Kishi. Abad bin Humaid kan ma'ruf. Seorang imam penulis sunan. Penulis musnad. Ya. Dia punya banyak hadith. Tiba-tiba orang ini Muhammad bin Hatim mengaku dia murid Abad bin Humaid. Menyampaikan hadith dari siapa? Abad bin Humaid. Ya, maka Al-Hakim bertanya kepadanya, kapan kamu lahir? Ya. Maka Muhammad bin Hatim menyebut bahwa dia lahir tahun 260 Hijriah. Tahun 200 berapa? 60 Hijriah. Ya. Maka kata Al-Hakim kepada murid-muridnya, kepada kawan-kawannya, lihatlah kepada orang ini. Dia meriwayatkan dari Abad bin Humaid, ya. Setelah Abad bin Humaid meninggal 13 tahun. Ya. Sebab Abad bin Humaid itu meninggal tahun berapa? 247 dia meninggal. Dan orang ini baru lahir 200 berapa? 60. Jadi kata Al-Hakim, lihat orang ini. Dia meriwayatkan dari Abad bin Humaid, setelah Abad bin Humaid apa? Meninggal 13 tahun. Jadi diketahui kedustaan rawi dengan apa? Dengan tarikh. Iya. Karena itu penting mengetahui, iya. Penting untuk mengetahui kelahirannya. Dan cara mengetahui kelahirannya di buku-buku biografi yang saya sebutkan tadi. Bukan di takribnya. Kalau takrib antum lihat ya. Kebanyakan yang disebut hanya kelahiran saja. Ya. Perhatikan. Dan ini istilah Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar berkata minas sabia, mata sana ihda wasabain. Dia meninggal tahun 71. Ya, tahun 71 dia meninggal. Hah? Padahal dia apa? Dari Sabia. Sabia itu apa? kibar atba' tabi'in. Ini maksudnya 71 setelah 100 maksudnya. Jadi 171. Hati-hati antum ya. Sebab Ibnu Hajar hanya ambil angka di belakangnya saja. Angka akhirnya 1 atau 200, 171 atau 271 tergantung tabaqatnya di mana. Iya. Jelas ya? Kalau dia tabaqat 12 misalnya, kita cari coba rawi tabaqat 12. Iya. Ini biasanya kalau nyari enggak ketemu, kalau dicari ketemu. Baik. Jadi syahid di sini saya ingin mengingatkan saya bahwa angka-angka yang disebut oleh Al-Hakim oleh Ibnu Hajar itu harus diingat ya. Dia kalau dibilang 71 dari atba' tabi'in berarti 100 berapa? 71. Iya. Sebab enggak mungkin dia 71 Hijriah. Itu berarti tingkatan tabi'in. Dekat masanya dari siapa? Dari para sahabat. Ya. Para sahabat tahun 50-an masih ada yang hidup. Nah, tahun 50-an masih ada yang hidup. Baik. Ya, kita lihat Ibnu Hajar di sini ya, dia hanya sebut apa? Yang meninggal saja. Ya, wafatnya. Itu pun kalau ada enggak semua rawi disebutkan wafatnya. Antum lihat di sini enggak semua beliau sebutkan. Ya. Ini enggak disebutkan ya. Ini enggak disebut. Ini disebut meninggal tahun 48. Dia tingkatan keberapa? Tingkatan kelima. Ya. Tingkatan kelima. Ya, 148 maksudnya. Ini dari Sigar As-Samina, meninggal tahun 86. Ini 186. Lihat, tidak semua disebut kapan dia meninggal. Jelasnya? Jadi kalau misalnya ada disebut meninggalnya kapan, Ibnu Hajar akan sebutkan di sini, di ringkasan. Kalau tidak, berarti ya kita perlu tambahan penelitian lagi. Kita periksa buku-buku yang lain. Siapa tahu di buku-buku lain disebutkan. Jelasnya? Dan buku rawi bukan cuma ini saja. Ini khusus rawi kutubus sitta. Nanti akan datang saya sebutkan nanti buku-buku rawi yang lainnya. Baik, kemudian kata Ibnu Hajar, wawafiyatihim dan waktu-waktu wafat mereka. Waktu-waktu wafat mereka. Ya, waktu wafatnya ini ada buku-buku khusus tentang wafiat. Ya. Wafatnya para rawi. Nah, untuk mengenal rawi itu meninggalnya kapan. Ya. Meninggalnya kapan? Seperti Tarikh al-Islam yang saya sebutkan tadi, karya Dahabi, itu termasuk buku yang sangat bagus. Mengenal wafatnya mereka. Ya, demikian pula. Ya. Ada beberapa buku yang ditulis di sini seperti Wafiyatul Ayan karya Ibn Khalkan. Ya. Dan ada juga karya Sam'ani tentang wafat-wafat rawi. Tapi secara umum tentang wafatnya biasanya di buku rawi itu sendiri diterangkan. Biasanya kalau ada wafatnya diterangkan. Seperti Tahdhibut Tahdhib, Tahdhibul Kamal. Atau seorang baca di Tarikhul Kabir karya Al-Bukhari atau Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibn Abi Hatim. Ya, atau dia baca di Atsiqat karya Ibn Hibban. Maka dia akan ketemukan. Atau dia baca juga di Syiar Alamin Nubala atau di Tarikh al-Islam atau dia baca di Tarikh Baghdad. Dia akan ketemukan, ya. Ada penyebutan wafatnya kapan. Demikian pula kelahirannya. Kemudian kata beliau, wa buldanihim dan negeri-negeri mereka. ya, negeri mereka. Ya, di mana dia tinggal. Ya, dan negerinya ini bukan terbatas negaranya saja, tapi sampai kabilahnya, ya. Dan untuk mengenal kabilah-kabilah ini ada buku-buku khusus ya ditulis. Ada Mu'jamul Buldan, ya, dan selainnya dari buku-buku. Jadi kalau disebut nama tempat itu pasti ada keterangannya. Ya, ini diterangkan misalnya ya Al-Amil Tabaristan. Di mana Amil Tabaristan diterangkan. Datang buku Amil Tabaristan letaknya di negeri ini. Diterangkan tempatnya. Ya, Balakh itu di mana? Diterangkan tempatnya. Jelasnya? Maka buku-buku itu merinci. Subhanallah. Yang tadi yang luput di kalangan ahli hadis diterangkan ya sampai sedetail. Ya, dengan sangat detail sekali. Kemudian kata beliau, wa ahwalihim ta'dilan wa tajrihan wa jahalatan. Nah, ini yang kedua, mengenal keadaan para rawi menurut al-jarh wa ta'dil. Ya. Dan ini sebenarnya inti kita membaca buku-buku rawi. Ya. Sebab di buku-buku rawi tersebut diterangkan kondisi dan keadaan para rawi itu. Ya. Kondisi dan keadaan para rawi tersebut. Ini saya buka satu ya, Tahdhibul Kamal karya Al-Mizzi. Ya. Ini asal dari buku yang diringkas oleh siapa? Ibnu Hajar. Ya. Kita perhatikan asalnya. Muhammad bin Ja'far Al-Hudali maulahum Abu Abdillah Al-Basri Al-Ma'ruf di Gundar Sahibul Karabis wa kana rabib syu'bah. Perhatikan rabib artinya apa? Hah? Apa? Anak tiri. Ya. Maksudnya diasuh oleh syu'bah. Dikasih isyarat ain oleh beliau. Ain berarti dia dikeluarkan oleh siapa? Al-jamaah. Ya, kata Al-Mizzi rawaan. Ini guru ya, penyebutan gurunya. Rawaan. Antum perhatikan bahasanya di sini, rawaan. Kadang bahasanya sami'an, dia mendengar dari. Ini biasanya di kalau Al-Mizzi dia pakai ini sebenarnya biasanya. Kalau ada sama dia terangkan di dalam nanti. Kalau Al-Bukhari kita harus perhatikan kalimat beliau di Tarikh Kabir. Kadang beliau bahasakan rawaan, kadang beliau katakan sami'an. Ya, kalau dikatakan sami'an itu artinya pernyataan dari Al-Bukhari, dia mendengar darinya. Jelas ya? Rawaan Al-Husain Al-Muallim. Dikasih kode ta sin, maksudnya riwayat Gundar dari Husain Muallim itu ada di ta dan apa? Di sin. Said bin Abi Arubah di mim dan dal. Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ya. Ain. Jalasa nahwan min 20 sana. Jadi Muhammad bin Ja'far berguru dari Syu'bah bin Hajjaj berapa? 20 tahun. Ya, ini tidak ada ya di takrib. Sebab takrib ringkasan. Abdullah bin Said. Perhatikan, dia sebut dulu gurunya. Setelah itu disebut muridnya. Rawa Anhu, yang meriwayatkan darinya. Muhammad bin Ibrahim bin Ar-Ara, dan seterusnya. Setelah menyebutkan tentang ininya, tentang guru dan muridnya. Setelah itu, dia terangkan apa? Dia terangkan ucapan para a'imma tentangnya. Ya. Berkata, Abu Hasan Al-Maimuni dari Ahmad bin Hanbal. Gundar. Ya, lebih berumur daripada Yahya bin Sa'id. Ini dari sisi umur. Ya. Kemudian disebutkan pujian-pujian para ulama di sini. Ali bin al-Madin berkata, Ahabbu ilayya min Abdurrahman. Ya. Fi syu'bah. Maksudnya Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Abdurrahman bin Mahdi berkata, Kunna nastafid min kutubi Gundar fi hayati syu'bah. Karena kuatnya riwayatnya sampai Imam Abdurrahman bin Mahdi saya apa, mengambil faedah dari siapa? Dari Gundar. Ya. Jelas ya? Ini perhatikan. Saltu Abi, saya bertanya kepada ayahku, yaitu Ibnu Abu Hatim, tentang Gundar. Ia berkata, kana saduqan, kana muaddian. Wa fi hadithi syu'bah, ya. Wa fi hadithi syu'bah, thiqah. Ya. Nah. Ini kalimat-kalimat ya, para ulama. Ya. Jadi sebenarnya biografi rawi itu yang diinginkan. Ya, kita mengenal ucapan para a'imah itu mengomentari rawi. Apakah rawi ini dipuji? Kalau dipuji, bentuk pujiannya apa? Pujian yang mengharuskan haditsnya disahihkan atau dihasankan? Atau cukup dia di pendukung? Kalau imam itu menjarah, mencela, celaannya bentuknya apa? Bentuknya menyebabkan dia ditinggalkan haditsnya sama sekali? Atau bisa menjadi pendukung? Nah, ini yang perlu yang kita pelajari, penting untuk diketahui. Karena itu kata Ibnu Hajar, ta'dilan, pujian, wa tajrihan, celaan, wa jahalatan, dan tentang majhulnya. Iya. Jadi kadang di sebagian rawi disebut Ali bin al-Madini berkata tentang fulan, fulan majhul, disebut. Majhul, tidak dikenal. Jelas ya? Tidak dikenal. Maka ini penting untuk diketahui. Kemudian kalau kita baca biografi rawi, ternyata di biografinya tidak ada yang disebutkan, tidak ada yang menjarah, tidak ada yang mentakdil. Kalau begitu, dia ini apa? Dianggap apa? Dianggap majhul. Jadi kata majhul itu kadang nas dari imam, imam berkata majhul. Dan kadang dilihat biografinya tidak ada yang menjarah, tidak ada yang mengapa? Mentakdil. Makanya dikatakan dia majhul. Baik, selesai ya. Ya. Dan untuk masuk di dalam menguraikan, ya, menguraikan apa namanya, di dalam melacak kondisi rawi, nah, di sini kita harus punya ilmu tentang al-jarh wa ta'dil. Ilmu tentang apa? Jarah dan apa? Ta'dil. Kita harus tahu tingkatan-tingkatan rawi. Tingkatan ta'dil, pujian seorang imam kepada rawi, itu berbagai bentuk. Ada yang pujiannya menunjukkan si rawi ini tingkatan pertama misalnya. Ada yang tingkatan hadis sahih sekali. Ada sahihnya pertengahan. Ya, ada yang sahih, ya, tapi sahih paling bawah. Ada pujian imam menunjukkan dia dihasankan hadisnya. Ya. Ada pujian imam, ucapan imam hanya menunjukkan bahwa hadisnya hanya bisa dijadikan sebagai apa? Pendukung, syawahid saja, salih lil i'tibar. Yuktab hadithu, ditulis saja hadisnya untuk dijadikan apa? Dijadikan hujjah kalau ada yang mendukungnya. Iya. Dan ada ucapan imam sifatnya celaan. Ada yang celaannya keras, kadzab, fulan pendusta. Misalnya, fulan matruk, ditinggalkan haditsnya. Fulan wahin bimarrah. Ya, dia sangat lemah. Fulan dhaif. Fulan sayyul hifdz. Fulan katsirul khata, banyak kesalahan. Nah, ini apa namanya? Kritikan-kritikan pada rawi. Nah, ini yang penting kita ketahui. Nah, dan di sini ya, saya ingin menjelaskan tingkatan-tingkatan. Dan ini di antara kaidah penting ya, yang hendaknya diketahui. Baik. Saya berikan bagian di sini, di saya kembali ke siapa? Ibnu Hajar di muqaddimahnya. Iya. Perhatikan, maratib jarh wa ta'dil yang disebut oleh Ibnu Hajar. Ini maratib jarh wa ta'dil di sisi siapa? Hah? Ibnu Hajar al-Asqalani. Ingat. Untuk tingkatan jarh wa ta'dil, ini sebenarnya ya. Sebenarnya dari fikih seorang di dalam mengenal keadaan para rawi. Walaupun tidak ada tingkatan-tingkatan, tapi dia bisa apa? Sudah bisa mengenal dengan penggambaran yang saya bilang tadi. Bahwa globalnya rawi itu ada yang diterima haditsnya, ada yang ditolak. Dan ada yang antara diterima dan ditolak. Antara yang diterima dan ditolak ini namanya apa? Yaslu fi syawahid wal mutaba'at. Ya. Yang paling pertama kali membagi tabaqat rawi itu adalah Ibnu Abi Hatim. Di muqaddimah jarh wa ta'dil, dia bagi tingkatan ta'dil menjadi 4 tabaqat. Dan tingkatan jarah menjadi 4 tabaqat. Jelas ya? Kemudian datang setelahnya Al-Iraqi dan beberapa yang lainnya, ditambah lagi satu. Jadi kalau Al-Iraqi 5-5. Tingkatan ta'dilnya 5, tingkatan jarahnya berapa? 5. Datang Ibnu Hajar rahimahullah, beliau bagi menjadi 6-6. Karena itu Ibnu Hajar jumlahnya berapa? 12. Ya. Ya, enggak usah berkata di sini yang rajih yang mana. Ya, 4, 5 atau 6 yang mana yang rajih? Ini enggak penting. Ya. Sebab semuanya ya maknanya sama sebenarnya. Sisa kita apa namanya? Hitung saja. Ya, sekarang Ibnu Hajar menyebutkan tingkatan ta'dil yang pertama. Dia sebut jarh wa ta'dil semuanya. keadaan para rawi, keadaan para rawi tabaqatnya menjadi 12. Ya, tingkatan pertama sahabat. Ini tingkatan pertama. Jadi kalau sahabat, Ibnu Hajar hanya berkata fulan sahabat, sudah cukup. Karena kalau sudah menyebut sahabat, sudah. Itu berarti dia rawi yang sudah sangat terpercaya sekali. Dia di tingkatan apa? Tingkatan pertama. Yang kedua kata Ibnu Hajar, man ukkida madhuhu bi af'an. Siapa yang dipuji dengan lafaz sigha mubalaghah atau sigha apa? Yang menunjukkan ta'kid. Seperti awsakinnas, orang yang paling siqah. Ingat, kalimat apa? Paling siqah. Atau diulangi lafadznya. Seperti dikatakan fulan siqatun siqah. Dua kali ya, dikatakan fulan siqah, siqah. Artinya dia sangat siqah. Atau dikatakan fulan siqatun hafiz. Ada kalimat hafiz. Sudah siqah, ditambah lagi hafiz. Atau siqatun sabit. Ini tingkatan keberapa? Tingkatan kedua. Untuk tingkatan kedua ini, haditsnya disahihkan. Kalau ada rawi yang dikatakan seperti ini, haditsnya apa? Sahih di tingkatan paling atas. Tingkatan yang kedua, kata Ibnu Hajar, man ufrida bi sifat. Hanya disebut dengan satu sifat saja. Seperti fulan siqah, mutqin, sabat, adil. Nah ini, tingkatan ini tingkatan ketiga menurut Ibnu Hajar. Jelas ya? Tingkatan ketiga. Ini tingkatan ketiga juga haditsnya sahih. Haditsnya apa? Sahih. Tingkatan yang keempat, man qasara an darajati tsalitsa qalilan. Dia turun di bawah tingkatan yang ketiga. Ya, inilah yang dibahasakan dengan bahasa saduq. La ba'sa bihi aw laysa bihi ba's. Ya, ini tingkatan yang keempat untuk haditsnya yang dihasankan. Kalau ada yang dikatakan begini, ini haditsnya apa? Hah? Dihasankan. Baik, tingkatan yang kelima, turun lagi di bawahnya. Ini yang dikatakan saduqun sayyul hifdz. Sadukun yahim atau lahu auham, sadukun yukhti taghayyara bi akhirih. Iya. Atau yaltahik binau minal bidah katasyayyu wal qadar wan nas wal irja. Ini tingkatan yang kelima. Tingkatan yang kelima ini ya, banyak darinya sudah masuk di rawi dhaif. Tapi masih bisa menerima apa? Pendukung. Ini yang kita katakan fi syawahid wa apa? Hah? Wal mutaba'ah. Baik, tingkatan yang keenam ya. Man laysa lahu min al-hadith illa al-qalil wa lam yathbut fihi ma yutraku hadithuhu min ajlihi wa ilayhi al-isyara bi lafat maqbul. Perhatikan ini kalimat maqbul, istilah khusus bagi Ibnu Hajar. Ya, apa artinya maqbul? Haitsu yutaba wa illa fa layyinul hadith. Dia maqbul kalau ada mutaba'ahnya, kalau tidak dia dianggap apa? Layyinul hadith. Tingkatan keenam juga masih dikatakan hadithnya dhaif tapi yaslubi syawahid wal mutaba'ah. Tingkatan ketujuh, man rawa anhu akthar min wahid walam yuwathaq ilaihi al-isyara bilafat apa? Mastur dan apa? Majhulul hal. Ini yang sudah kita bahas ya. Ini rawinya dari dia lebih dua. Tingkatan yang kedelapan, man lam yujad fihi tawthiq li mu'tabar wa wujida ilaihi itlaqud dhaaf walau lam yufassar wa ilaihi bilafat yusar bilafat apa? Dhaif. Ya. Ini tingkatan sampai ke tingkatan ke-8, ini masih yaslufi syawahid. Jadi 4, 5, 6, 7, dan 8, ini semuanya apa? Dhaif, tapi bisa apa? Bisa disyawahid. Ya bukan 6 ya, dari 5 ya. Dari 5, 6, 7, dan 8. Baik. Yang ke-9, lam yarwi anhu ghairu wahid, walam yuwassaq, wa ilaihi al-isyara bi majhul. Maksudnya di sini majhul apa? Majhul ain. Dan majhulul ain itu sudah dhaif, tidak bisa dikuatkan haditsnya. Iya, kecuali kalau ada qarina, itu lain lagi masalahnya. Yang ke-10, man lam yuwassaq albatta. Ini sama sekali tidak ada taufiknya yang ke-10. Wa dhaifa min ajli dhalika biqadi. Inilah yang disebut matruk, matrukul hadits, wahil hadits, saqit atau wahin bimarra. Ini yang disepakati kelemahannya. Kalau ada rawi yang seperti ini biasanya haditsnya dikatakan dhaif jiddan. Syaratnya apa? Dhaif jiddan. Ya. Kemudian yang ke-11 manittuhi babil karib, yang ke-12 utliqa ismul karib. Ya, isim karib. Kalau dikatakan misalnya kadzab, wadda, dajjal, itu sama ya? Ya, dajjal artinya kadzab. Atau dia misalnya ruknun min arkanil karib. Ya. Apa pondasi dari pondasi-pondasi kedustaan. Nah, ini paling jarah yang paling apa namanya? Paling sadis sudah. Ya. Tingkatan yang paling di bawah. Jelas ya? Untuk tingkatan yang ke-10 dhaif jiddan, yang ke-11 dan 12 kadang dibahasakan dhaif jiddan dan kadang dibahasakan maudhu. Kadang dibahasakan apa? Maudhu, tergantung tingkatannya. Jelas ini? Ini secara global ya. Ya kalau kita sebenarnya sahabat enggak perlu dihitung ya sahabat. Sebab sahabat enggak perlu dibahas. Iya. Ya kalau sudah disebut sahabat pasti dia sahabat, sudah. Sahabat itu pasti diterima hadisnya. Ya kalau begitu penggambaran untuk apa namanya? Penggambaran. Ya, bagaimana riwayat rawi ini? Penggambaran yang paling bagusnya? Iya. Mungkin saya bisa kasih apa orang yang memberikan bagannya. Ya, sebenarnya ya bagan ini pendekatan agar supaya kita lebih mudah memahami. Ya, perhatikan ya. Jadi semuanya kalau dilihat di tingkatan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang dihitung semuanya 12. Tapi sahabat kita keluarkan. Karena sahabat enggak perlu dibahas ya. Enggak perlu dibahas. Jadi tingkatan ta'dil ada berapa? Tingkatan ta'dil ada 5 tingkatan ta'dil. Ya. 1 2 3 4 5. Jelas ya? 5 sampai sini ya tingkatan ta'dil. Tingkatan tajrih ada 6. Ini tingkatan tajrih semua ini. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semuanya berapa? 11. Dari tingkatan ta'dil ada yang di hadis sahih. 2 tingkatan. Pertama dan kedua sahih hadisnya. Yang tingkatan ketiga itu hadisnya hasan. Jelas ya? Tingkatan keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya. Ketujuh ini hadisnya apa? Tidak dipakai berhujjah kalau bersendirian. Kalau ada mutaba'anya, dia apa? Bisa diterima. Adapun dhaif ini muttarib mungkarul hadith, ini masuk di tingkatan dia diterima, ditolak hadithnya mardud. Ya, ini kalimat dhaif ini belum tentu tepat ya, muttarib juga belum tentu tepat. Kalimat dhaif muttarib mungkarul hadith la yuhtajju bi, ini diantara hal yang perlu dirinci. Dia kadang dia dhaif, ditinggalkan hadithnya mardud hadithnya, dan kadang bisa disyawahid. Tingkatan ke-11 dan ke-12 atau yang ke apa namanya yang terakhir ini, dua yang sebelum terakhir ini sudah ditinggalkan hadisnya sama sekali. Jelas ya? Jadi ini penggambarannya untuk memudahkan. Kalimat-kalimat yang dipakai antum bisa lihat di sini contoh-contohnya. Ya, kalau mau ditulis ini, tulis silahkan. Kita simpan, antum tulis. Ya, biar jadi apa namanya? Jadi gambaran. Nanti insyaallah taala setelah sholat maghrib saya akan lanjutkan lagi sedikit pembahasan seputar jarh wa ta'dil. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.